ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين إخوانا في الدين رحمنا ورحمكم الله جماعة صلاة سبوية لملك الله سبحانه وتعالى الحمد لله senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita. Setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat diberikan kemudahan-kemudahan untuk kita menunaikan bakti kita kepadanya dan mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu kenikmatan yang tentunya tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Karena dengan itulah keselamatan kita digadaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga keikhlasan kita tentunya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalikal qadir alaih. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita di risalah Jawahirul Kafi ini, masuk pada pasal yang ke-33 apa yang diwakilkan oleh Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-ma'asi tud'ifu sayral qalbi ila Allah. Beliau menjelaskan tentang bahwasanya maksiat masih berkaitan dengan athar atau dampak-dampak dari maksiat, di mana kemaksiatan ini akan melemahkan perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala min uqubatiha, di antara hukuman dari maksiat ini, annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah wad daril akhirah, bahwa maksiat ini akan melemahkan perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Aw tu'awwiquhu aw tuqifuhu wa taqta'uhu 'anis sayr, atau kemaksiatan itu bisa menjadikan cedera kepada hati, atau bahkan bisa menghentikannya dan memutuskan dari perjalanan. Artinya tidak sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah wa naudzubillah. Yani tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk orang-orang yang mahjubin, yang tertutup. Naudzubillah wa naudzubillah. Ini akibat dari maksiat. Fala tad'uhu yakhthu ila Allah khutwatan, maka maksiat ini tidak akan membiarkan hati itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selangkah pun. Hadza illam taruddhu an wijhatihi ila wara'ihi, ini jika tidak malah kemudian dipalingkan ke belakang, dibalingkan arahnya, berbalik ke belakang, tidak lagi maju. Kalau maju pun ini bisa berhenti, tidak dibiarkan, maksiat ini akan menahan dari dia melangkah. Ini kalau kemudian malah berjalan balik, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzambu yahjubu alwasil wa yaqta'u sa'ir wa yanqisu talib, maka dosa itu akan menghalangi seseorang untuk berjalan terus, dan juga dosa ini akan memutus Seseorang yang berjalan sekaligus bisa membalikkan dari apa yang diinginkan. Maunya ke depan bisa berbalik ke belakang. Maunya menuju, keinginannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan maksiat itu kemudian berbalik. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Wal qalbu innama yasiru ila Allah biqutihi. Dan hati itu tiada lain berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan qut. Dengan makanan pokoknya. Dengan modal pokoknya. Fa idza marida bidzunubi dha'afat tilkal quwwah allati tusayyiruhu. Hati berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, dengan modal yang dimilikinya, dengan quwwah, dengan quwwah. Apabila sakit maka apabila hati ini sakit karena dosa-dosa itu, dha'afat, maka kekuatannya semakin melemah untuk dia bisa berjalan. Fa in zalat bil kulliyah, jika kekuatannya ini hilang sama sekali, in qata'a lillahi inqita'an, maka akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya terputus. Yas'ubu tadarukahu wallahu musta'an, yang sulit untuk didapatkan. Ini beliau Nuqayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana dampak yang demikian dahsyat dari kemaksiatan, dari dosa ini, yang akan melemahkan kekuatan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَالذَّنْبُ إِمَّا أَنْ يُمِيتَ الْقَلْبُ أَوْ يُمْرِضَهُ مَرَضًا مُخَوِّفًا أَوْ يُضْعِفَ قُوَّتَهُ وَلَبِكُ. Maka dosa ini satu di antara tiga, bisa mematikan hati atau menjadikan hati itu sakit dengan sakit yang menakutkan, atau bisa melemahkan kekuatannya. Dan ini minimalnya, minimalnya maksiat ini adalah melemahkan kekuatan hati. Hatta yantahi dha'fuhu ila al-asya'i tsamaniyah allati ista'adha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai kelemahan ini pada puncaknya, pada puncak kelemahannya yang melemahkan ini, pada puncak kelemahannya ini sampai pada 8 hal yang Nabi alaihi salatu wasallam berlindung diri darinya. Apa itu 8 hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni alham yang pertama, yakni akan sampai kepada alham, yakni kegundahan hati, wal hazan, rasa sedih, wal ajz, rasa ketidakmampuan, dan ini puncak dari kelemahan karena hilangnya kekuatan hati itu merasa tidak mampu, selalu pesimis, wal kasal, malas. Yang kelimanya wal jubn, menjadi pengecut, wal bukhl. Yang keenamnya adalah menjadi bakhil. Wadhila iddain, dhila iddain, yani beratnya hutang. Wa ghalabatul rijal, dan ghalabatul rijal, yani akan selalu dikalahkan oleh manusia. Ini puncak dari kelemahan hati ini disebabkan karena kemaksiatan. Ya, Nabi alaihi salam berlindung diri dari 8 hal ini. Bagaimana hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari, rahimahullahu taala, dengan Imam Muslim dalam sahihnya. Wa kullu thnain minha qarinan, dan masing-masing dari dua hal ini adalah saling berpadu. Jadi kalau kemudian kena satu, akan berikutnya. Ini meremen, ya, akan menular. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Fal ham wal huzn qarinan. Ham wal huzn, kegundahan dan kesedihan ini selalu bareng. Fa innal makruhal warid 'ala al-qalb in kana min amrin mustaqbalin yatawaqqahu ahdathal ham. Sesuatu yang tidak disukainya yang terjadi pada hati, jika itu adalah suatu perkara yang baru akan terjadi dan ini kemungkinan terjadinya, maka akan menjadikan alham, menjadikan gundah, gelisah, tidak ada ketenangan. Wa in kana min amrin madhin, ini kalau adalah perkara yang akan datang, yang belum terjadi, ini akan menjadikan hati itu gundah. Kalau itu adalah perkara yang lampau, maka ini akan menjadi sedih. Ini, mengingat dari yang sudah lampau, terulang kembali, ini sedih. Alham wal hazan. Wal ajz wal kasal qarinan. Al ajz, ketidakmampuan, dan juga kemalasan, ini juga dua kawan setia. Fa in takhallafa al-'abdu an asbabil khair wal falah. Jika seorang hamba ini hilang dari sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keberuntungan, in kana li adami qudratihi fa huwa al-'ajz. Jika hal itu, kebaikan itu adalah hilangnya sebab-sebab kebaikan itu dikarenakan tidak adanya kemampuan, maka ini al-ajz, yakni lemah. Wa in kana li adami iradatihi fa huwa al-kasal. Jika hilangnya sebab kebaikan ini karena tidak lagi ada keinginan, tidak lagi ada hasrat untuk berbuat baik, fahuwal kasal, maka ini adalah malas. Kemudian wal jubn wal bukhl qarinan, sifat pengecut dan sifat bakhil, ini juga dua kawan setia. Fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi fahuwal jubn. Kata beliau, jika tidak adanya manfaat darinya itu adalah pada badannya, maka ini adalah pengecut, tidak mau bertemu atau menghindar dengan apa yang sudah dilakukannya, ini tidak mau, istilahnya tidak mau dadani gitu, ini pengecut. Wa in kana bimani fawal bukhl, jika itu karena hartanya maka ini bakhil. Kalau badannya enggak mau ketemu, enggak mau, ini adalah pengecut. Kalau kemudian hartanya enggak mau keluar, ini adalah bakhil. Dua kawan setia antara pengecut dengan bakhil. Wa ridaud dain wa qahrur rijal qarinan. Ridaud dain, beratnya hutang, dan juga dalam kekuasaan seseorang, dalam tekanan seseorang, ini juga kawan setia. Fa inna isti'la'al ghair 'alayhi in kana bihaqqin fa huwa min dhila'id dayn. Maka jika orang lain itu menguasainya, atau orang lain itu adalah itu lebih tinggi, isti'la. Isti'la ini artinya adalah merasa lebih di atas terhadap dirinya. Jika itu adalah karena hak, maka ini adalah tidak udain, beratnya hutang. Baik itu hutang harta atau hutang jasa. Ini tidak udain. Maka ini kita Rasulullah SAW melindungi darinya. Karena seseorang ketika baik itu hutang jasa atau hutang harta, ini tentunya menjadikan seseorang itu dalam rongrongannya. Meskipun mungkin dia bisa ngelawan, tapi hakikatnya hati apa dirinya tidak bisa melawan. Wa in kana bi batilin fa huwa qahrur rijal. Jika itu adalah karena sesuatu yang batil, maka ini adalah qahrur rijal. Dan ini dalam jajahan orang, dalam paksaan orang, dipaksa untuk berbuat hal yang tidak baik misalkan. Ini dalam rongrongan. Wal maksud, dan ini semuanya adalah karena sebab dosa. Wal maksud anna dzunuba min aqwa asbabil jalibah li hadhihi tsamaniyah. Dan yang dimaksudkan bahwasanya dosa-dosa itulah yang merupakan sebab yang paling kuat adanya 8 penyakit ini. Terjadinya 8 penyakit ini adalah sebab kuatnya adalah karena sebab dosa. Kama annaha min aqwal asbabil jalibah li juhdil bala au li jahdil bala wa darkish shiqa wa su'il qadha wa shamatatil a'da. Sebagaimana juga dosa-dosa ini juga merupakan sebab yang kuat terjadinya juhdil bala. Juhdil bala artinya adalah kemiskinan, sedikitnya harta, banyaknya kekurangan, atau juga kelaparan. Ini juhdil bala atau banyaknya musibah, kekeringan dan semisalnya adalah dosa. Wadarakis syaqa, ini secara umum. Wadarakis syaqa yakni mendapatkan kebinasaan, kecelakaan. Sebab kecelakaan adalah karena dosa. Boleh jadi mungkin ketika kita terjadi kecelakaan, mungkin ketika kita bepergian tidak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya lupa membaca doa ketika berangkat, mungkin juga ini minimalnya. Minimalnya adalah seperti itu. Kita mesti introspeksi diri. Kalau kemudian ditelusuri kasus-kasus yang terjadi tatkala kita di perjalanan, ini sebagai contoh saja. Maka mesti ada hal yang tidak beres dari hari itu, kaitannya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemaksiatan di perjalanan yang muncul, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Jika kita tersadar, maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa su'il qadha, dan juga merupakan sebab su'ul qadha, buruknya ketentuan. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh, pelecehan-pelecehan musuh karena musibah yang menimpa kepada kita. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali juga yang kita harus sadar. Kenapa semakin hari kita harus introspeksi diri kita, tidak kemudian kita berpikir egois ya, kita sendiri kemudian enggak peduli dengan yang sekeliling kita. Maka kita harus peduli dengan diri kita dan juga di sekeliling kita dengan kemaksiatan, supaya kemaksiatan itu adalah tidak menyebar dan supaya bencana itu tidak semakin merajalela. Karena jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, semakin beraninya musuh-musuh Islam, dan ini tentunya adalah menunjukkan akan karena kekurangan-kurangnya ada pada kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Kemudian ketika terjadi pada kita umat Islam, misalkan saling berseteru sendiri, saling ini menjadikan mereka adalah bersorak-sorai, menjadikan mereka itu mencibir kepada kita. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwal asbabil jalib li zawali ni'amillah, dan lebih parah lagi bahwa maksiat ini adalah merupakan sebab yang paling kuat dari hilangnya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahawwala 'afiyatuhu wa fujaat wa wajatu ni'matihi wa jami'u safati, dan kemudian akan berubah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekejap, dalam sesaat menjadi nikmah, menjadi hukuman, menjadi bencana, dan menjadi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab-sebab dari kemaksiatan dan dosa-dosa ini. Ini jemaah mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal mengingatkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya, juga mengingat pada hari-hari kita agar senantiasa terjaga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.